بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Terakhir yang kita pelajari adalah masalah sakkah. Kita murajaah singkat kesimpulan pelajaran kita tentang sakkah, yaitu diam yang dilakukan saat berdiri. Yang menjadi dasar pembahasan sakkah di kalangan ulama adalah hadis riwayat Al Hasan Al Basri dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, bahwa Samurah bin Jundub menghafalkan dua sakkah dalam salat dari Rasulullah SAW. Hafidtu sakkatain fi salat. Sakkatan idza kabbara al imam, sakkah apabila imam bertakbir takbiratul ihram, hatta yaqra, hingga ia membaca. Takbiratul ihram, dia diam, tidak terdengar membaca sesuatu dengan suara jahar hingga dia membaca, yakni al-Fatihah dengan jahar. Ini yang pertama. Wa sakkatan idza faragha min fatihatil kitabi wa suratin 'inda ruku', dan sakkah ketika selesai dari bacaan Al-Fatihah dan surat sebelum rukuk. Yani sebelum rukuk, ketika selesai dari seluruh bacaan. Nah, yang anda sampaikan ini mungkin beda dengan lafaz yang kalian dengar sebelumnya, namun sama maknanya. Nah, riwayat yang lain untuk sakkah yang kedua mengatakan wa idza qala wa radhali, dan sakkah imam ketika dia diam ketika telah membaca walad dhali. Ya. Tidak langsung membaca surat lain setelah Al-Fatihah, setelah baca Al-Fatihah amin, tidak langsung, tetapi ada sakkah sebelum membaca surat yang lain. Nah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Nah, sebagian ulama telah berhujjah dengan hadis ini. Sebagian ulama berhujjah dengan hadis ini. Di antara ulama yang berhujjah dengan hadis ini Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Asy-Syafi'i. Yang diikuti oleh ya, Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Utsaimin. Ya, ini sederetan ulama di antara mereka yang berhujjah dengan hadis ini, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, yang diikuti oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Ibnu Utsaimin dari kalangan fuqaha Hanabil, dari kalangan fuqaha Syafi'i seperti ya An-Nawawi dan yang lainnya. Nah, sebagian ulama memfonis hadis ini dhaif. Di antara memfonis hadis ini dhaif Al-Albani. Naam, Al-Albani. Baik. Nah, sakat yang pertama yaitu saat imam selesai bertakbir dia melakukan sakta diam karena dia membaca doa iftitah. Setelah selesai membaca doa iftitah, baru kemudian dia membaca dengan jahar Al-Fatihah. Dan ini telah sabit dari hadis siapa? Abu Hurairah, muttafaq alaih. Adapun sakta yang kedua, ada dua riwayat yang berbeda yang telah kita dengar. Nah, terjadi khilaf di antara ulama mengenai dua sakta pada dua riwayat tersebut. Naam. Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa pada sholat hanya dua sakkah, yaitu tadi untuk baca iftitah dan sebelum ruku, jadi ketika selesai dari seluruh bacaan. Ya. Di antara yang berpendapat demikian al-Imam Ahmad. Baik. Secara umum al-Imam Ahmad dan al-Imam Asy-Syafi'i hanya menetapkan dua sakkah. Ya, hanya menetapkan dua sakkah berdasarkan hadis Samurah. Kemudian al-Imam Ahmad merujukkan riwayat sakkah yang kedua adalah setelah selesai dari seluruh bacaan. Setelah selesai dari seluruh bacaan, yakni sebelum ruku. Nah, dan sebenarnya telah kita pelajari bahwa sakta itu ya sifatnya singkat. Nah, sifatnya apa? Singkat. Nah, hanya untuk mengatur nafas sebelum takbir ruku. Nah, dan untuk memisahkan ya antara bacaan dengan takbir. Baik. Jadi Imam Ahmad hanya menetapkan dua sakta yang kita dengar tadi. Nah, sakta yang kedua apa? Ketika usai dari seluruh bacaan untuk istirahat dan untuk istirahat dan untuk mengatur nafas dan untuk pemisahan antara bacaan dan takbir ruku. Baik. Adapun sakta setelah Al-Fatihah menurut Ahmad tidak mustahab. Menurut Malik, Abu Hanifah dan Jumhur, mereka mengatakan tidak mustahab bagi imam untuk memberi kesempatan makmum membaca Al-Fatihah. Nah. Yang mendatangkan pendapat bahwa imam mustahab disukai bagi imam melakukan sakta setelah baca Al-Fatihah untuk memberi kesempatan makmum membaca Al-Fatihah dalam keadaan imam diam, sakta, makmum baca Al-Fatihah, menghabiskan Al-Fatihah di belakangnya. Berarti kan ya, kadarnya adalah kadar yang cukup untuk menyelesaikan Al-Fatihah. Ini munculnya dari sahabat Asy-Syafi'i menjadi mazhab Syafi'i dan segolongan dari sahabat Ahmad, segolongan dari fuqaha Hanabilah. Baik. Dan di antara fuqaha Hanabilah yang memilih ini Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Ana mencermati keterangan Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, ana baca berulang kali Ibnu Qayyim juga menetapkan tiga sakta termasuk sakta setelah Al-Fatihah. Ya. Dan sepertinya mengarah kepada ini. Ya, untuk memberi kesempatan makmum membaca Al-Fatihah. Ala kulli hal ini keliru. Al-Imam Ahmad tidak menyatakan itu. Nah, kita dengar Imam Ahmad, Malik, Abu Hanifah dan Jumhur tidak menyukai hal itu. Dan telah ana nukil Ibn Taymiyyah memfonis itu bid'ah. Al-Albani memfonis itu bid'ah. Ibn Taymiyyah mengatakan itu lebih dekat kepada bid'ah daripada sunnah. Sakta imam setelah Al-Fatihah yang cukup untuk memberi kesempatan makmum baca Al-Fatihah. Jadi itu bid'ah. Tetapi bersama dengan itu, jika ada imam yang mengikuti mazhab ini, karena itu salah satu mazhab yang sudah kita dengar. Mazhab Syafi'i, pendapat sebagian fuqaha Hanabilah, Ya, jika ada yang beramal dengan itu, maka bagi makmum mengambil kesempatan di situ untuk baca Al-Fatihah. Nah. Baik. Sakta yang kedua, yaitu setelah selesai dari seluruh bacaan sebelum takbir, ya sudah kita dengar tujuannya untuk istirahat, mengatur nafas, memisahkan antara bacaan dengan takbir rukuk. Ini juga ditetapkan oleh Ibnu Utsaimin, ditetapkan juga oleh Ibnu Qayyim, ya, Ibnu Taimiyah, mengikuti Al-Imam Ahmad. Nah, ini juga pada mazhab Syafi'i. Nah, Al-Albani rahimahullah juga menetapkan itu, tapi tidak dengan hadis Samurah. Kan sudah disampaikan bahwa Al-Albani mengkhulis da'if hadis Samurah Al-Hasan Al-Basri mudallis, dan di sini buatnya an-anas yang sudah diterangkan, tidak memperjelas dia mendengarnya, tetapi dengan lafaz dari, sementara dia mudallis sehingga difonis mungkoti putus sanadnya. Berarti apa dalil Al-Albani menetapkan fakta yang kedua ini sebelum rukur? Nah, Al-Albani hanya berdalil dengan apa? Dengan metode qiraah Nabi alaihi wasallam, sebagaimana telah lewat. Nabi alaihi wasallam jika membaca Al-Qur'an, metode qiraahnya adalah waqaf pada setiap penghujung ayat. Setiap penghujung ayat waqaf, waqaf dan menarik nafas di situ. Itu dalil Al-Albani rahimahullah. Adapun ulama yang berhujjah dengan hadis Samurah, berdalil dengan hadis Samurah, sudah didengar. Adapun yang tidak berdalil, yang dikatakan oleh Syaikh Al-Albani, berdalil dengan ini tadi. Nah, baik, ana cek dalam aslu kitab as-shalah. Nah, dalam induk, kitab induk sifat as-shalah Nabi, sifat Nabi. Karena ada tiga, ada aslu sifat salat Nabi, induknya yang paling besar, kemudian diringkas menjadi sifatus salah yang sudah diterjemahkan itu, kemudian talkhis. Nah, di aslu, di induk kitabus salah, di sana beliau menjelaskan, ya beliau berdalil dengan ini, dengan metode qiraah Rasulullah yang selalu waqaf, yaitu waktu untuk waqaf. Baik. Jadi sakta sebelum rukuk setelah selesai dari membaca itu jelas. Nah, tinggal sekarang sakta setelah baca Al-Fatihah setelah amin. Apakah ada sakta? Sakta yang lamanya untuk memberi kesempatan makmum baca Al-Fatihah jelas, itu bid'ah sudah kita dengar. Nah, tetapi sebagian ulama seperti Ibnu Utsaimin menetapkan sakta di situ, sakta ketiga, tetapi singkat. Nah, sakta yang singkat. Ya, sebelum membaca surat lain setelah Al-Fatihah. Dan ya, sakta ini penting. Tujuannya untuk mengatur nafas setelah membaca. Setelah membaca, baca amin, butuh mengatur nafas. Maka sakta, diam. Yang singkat untuk mengatur nafas. Tujuan lainnya untuk membedakan antara bacaan wajib yaitu Al-Fatihah dengan bacaan sunnah selain Al-Fatihah. Dan tujuan yang ketiga untuk memilih surat yang akan dibaca setelah Al-Fatihah. Imam ya, butuh menyiapkan apa yang akan dia mulai membaca apa setelah Al-Fatihah. Nah, apalagi jika sebelumnya dia tidak ada persiapan. Tidak ada persiapan sebelumnya surat apa yang akan dia baca setelah itu, maka ketika diam di situ dia akan menyiapkan, memilih surat yang akan dia baca. Baik. Kesimpulannya ya, sakta setelah Al-Fatihah singkat dengan tujuan-tujuan kita dengar. ditetapkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dan Anas bin Nufil dari Ijabatus Sa'il, Syekhuna Mubid yang menetapkan itu, dan sakkah ketika selesai dari seluruh bacaan. Nah, ini kesimpulan terkait dengan sakkah. Barakallahu fikum. Sekarang kita beralih ke matan berikutnya. Berikutnya adalah ruku, ya. Kata Sa'di rahimahullah, "Tsumma yukabbiru lirruku'i," kemudian bertakbir untuk ruku. "Wa yad'u yadayhi 'ala rukbatayhi," dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya. Pada kedua lututnya. "Wa yaj'alu ra'sahu hiyala dhahri," dan menjadikan kepalanya, posisi kepalanya segaris, selurus dengan punggungnya. Punggung lurus, kepala lurus, segaris. Ya. "Wa yaqulu," dan membaca pada rukunya, "Subhana rabbiyal 'adzim." "Wa yukarriruhu," dan dia mengulang-ulangnya. "Wa in qala ma'a dzalika," apabila dia membaca bersama itu, "hala ruku'ihi," ketika sedang ruku' di samping subhana rabbiyal 'adzim, "wa sujudihi," dan juga ketika sujud di samping membaca subhana rabbiyal 'ala, saya akan datang nanti, dia tambahkan pula bersama subhana rabbiyal 'adzim ketika ruku' dan bersama subhana rabbiyal 'ala ketika sujud, dia tambahkan bacaan zikir subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli fa hasanun, maka itu bagus. Nah, ini materi yang kita pelajari. Baik. Ruku adalah rukun salat berikutnya yang menentukan sahnya salat. Ruku adalah rukun salat berikutnya yang menentukan sahnya salat. Dalilnya, dalil yang menunjukkan bahwa rukun yang menentukan sahnya salat adalah Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'. Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'. Dalam Al-Qur'an, surat Al-Hajj ayat 77. Al-Hajj ayat 77. Al-Hajj ayat 77. "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "irka'u," rukuklah kalian, "wasjudu," dan sujudlah kalian, "wa'budu rabbakum," dan sembahlah Rabb kalian, "wa'alul khaira," dan kerjakanlah kebaikan, "la'allakum tuflihun," moga-moga kalian beruntung. Jadi, "ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu," fil amr, irka'u fil amr. Begitu pula wasjudu juga fil amr. Jadi berdasarkan kaidah usul fiqh, hukum asal, pada asalnya perintah yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan wajib, perintah itu bersifat wajib, pada asalnya demikian. Hingga datang dalil yang menggeser keluar dari hukum asal tersebut. Jika tidak ada dalil yang menggesernya, maka tetap berjalan di atas hukum asal, bahwa pada asalnya perintah Allah dalam Al-Quran. Begitu pula dalam As-Sunnah, ya, dalam hadis menunjukkan wajib, bersifat wajib. Maka ini menunjukkan wajib, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis al-musii' fi salatih. Pada hadis al-musii' fi salatih. Ini pria yang tidak tahu salat. Nah, yang masuk masjid itu kemudian disuruh mengulangi salat oleh Nabi sampai 3 kali. Kita tidak bisa, kemudian diajari oleh Nabi SAW tata cara sholat yang sah. Di antara isinya, ya, teks hadis itu Nabi mengatakan kepadanya, summarka, summar irka, kemudian rukuklah, hatta tatma'inna raki'an, summarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian irka' ruku'lah kamu hatta hingga tatma'inna, tatma'inna kamu, tatma'inna raki'ah, ruku' dengan tuma'inna, hingga kamu ruku' dengan tuma'inna. Nah, jadi sebagaimana telah dijelaskan bahwa seluruh yang disampaikan oleh Nabi SAW pada hadis al-musyi' fi sholati, mengajari pria yang tidak tahu sholat tersebut. Naam. Adalah syarat dan rukun sholat yang menentukan sahnya sholat. Nah, di antaranya diperintahkan di sini adalah perintah rukuk wajib dan menentukan sahnya sholat dan harus tuma'ninah. Nah, harus tuma'ninah. Wajib tuma'ninah termasuk rukun yang menentukan sahnya sholat. Baik. Nanti ada pembahasan khusus tentang tuma'ninah. Hadis muttafaq alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian alim ulama ijma, ya, mereka telah ijma, sepakat mereka, tidak ada khilaf bahwa rukun merupakan rukun salat yang menentukan sahnya salat. Di antara yang menukil ijma tersebut Ibnu Hazm dalam kitabnya Maratibul Ijma. Di antara yang menukil ijma Ibnu Hazm dalam kitabnya Maratibul Ijma. Maratibul Ijma. Ijma juga itu dinukil oleh Nawawi dalam Al-Majmu', dinukil oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni dan ulama yang lainnya. Yang diperkecualikan dari hukum ini, yang diperkecualikan dari hukum ini, rakaat kedua dari sholat gerhana. Rakaat kedua, rukuk kedua lah. Rukuk kedua. Baik. Rukuk yang kedua dari sholat gerhana. Karena itu hanya mustahab. Bukan rukun, bukan wajib, tetapi mustahab. Sholat gerhana kan dua rakaat ya. Jadi dua rakaat. Setiap rakaat ada berapa kali rukuk? Dua. Nah, yang merupakan rukun ya adalah yang pertama, rukuk yang kedua ya itu hanya mustahab. Begitu pula diperkecualikan adalah orang yang tidak mampu rukuk karena ada penyakit di punggungnya. Orang yang tidak mampu rukuk karena ada penyakit di punggungnya, sehingga cukup dengan isyarat kepala. Baik. Jadi ini hukum rukun sudah jelas. Baik, berikutnya. Di mana As-Sa'di rahimahullah menyebutkan ya, "Tsumma yukabbiru liruku", kemudian bertakbir untuk ruku. Yakni takbir ya, memulai ruku dengan takbir. Namun sebelum itu kita bahas terlebih dahulu apa yang telah disebutkan oleh beliau dimakan sebelumnya pada pembahasan takbiratul ihram. Ingat kembali pembahasan takbiratul ihram. Di sana As-Sa'di rahimahullah telah menyebutkan bahwa jadi pada pembahasan mengangkat kedua telapak tangan setinggi bahu atau setinggi ujung atas telinga, hadwa al-mankibain atau hadwa al-udhunain ila furu' al-udhunain. Di sana dibahas bahwa ada empat tempat, ada empat momen dalam sholat mengangkat kedua telapak tangan setinggi bahu ya, sehingga ujung jari sejajar dengan bahu atau setinggi ujung atas telinga, yakni ujung jari jemari sejajar ya dengan ujung atas telinga, yaitu ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika hendak ruku. Ini sekarang. Nah, jadi diantara yang disunnahkan adalah mengangkat kedua telapak tangan sebelum ruku setinggi bahu. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan sudah lewat hadisnya, atau setinggi ujung atas kedua telinga berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr dan hadis Malik bin Al-Huwairith, yang juga sudah lewat hadisnya. Nah, apakah waktu itu anda bacakan hadisnya atau tidak? Nah, coba anda bacakan kembali hadisnya. Hadis Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibayhi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengangkat kedua telapak tangannya sejajar, setinggi kedua bahunya, yakni ujung jari, ya, sejajar dengan kedua bahu. Idza fataha shalat, ketika membuka salat, yaitu saat takbiratul ihram. Wa idza kabbara lirruku', dan apabila, ya, ketika hendak bertakbir untuk rukuk. Nah, catat. Wa lafaznya apa? Wa idza kabbara lirruku', wa idza kabbara lirruku', dan apabila hendak bertakbir untuk rukuk. Maknanya dicatat. Maksud makna wa idza kabbara lirruku', wa idza kabbara, yakni ketika hendak bertakbir. Ketika hendak bertakbir untuk rukuk. Nah, ketika hendak bertakbir untuk rukuk. Baik, ini dalil mengangkat kedua telapak tangan sejajar dengan apa? Bahu. Atau, ya, pilihan yang kedua, setelah kita pelajari, ya, ini diamalkan secara bergantian. Nah, hadis Wa'il bin Hujr Al-Hadrami, lafadznya hadis Ibn Umar tadi muttafaq alaih, ya. Kemudian hadis Wa'il bin Hujr riwayat Muslim, annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi. Sesungguhnya dia Wa'il bin Hujr Al-Hadrami radhiyallahu anhu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi, mengangkat kedua telapak tangannya, hina dakhala fi sholati, ketika masuk dalam salat, memulai salat, kabbara hiyala udunayhi, bertakbir, ya, dengan kedua telapak tangannya diangkat setinggi sejajar dengan telinganya, yakni ujung atas telinganya, perudunayhi. Nah, ثم التحف بثوبه, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berselimut, ya, menutupi sekujur tubuhnya dengan pakaiannya, ya. ثم وضع يده اليمنى على اليسرى, kemudian meletakkan telapak tangan kanannya di atas telapak tangan kirinya. Falamma, ini asyhad setelahnya, falamma arada an yarka'a, falamma arada an yarka'a, kemudian ketika Nabi alaihi salatu wassalam arada ingin ayyarka'a untuk rukuk, akhraja yadaihi, akhraja yadaihi, akhraja yadaihi, beliau mengeluarkan kedua tangannya, minas thawb, dari pakaiannya, tadi kan berselimut menutup tubuhnya dengan pakaian, ketika anda rukuk beliau keluarkan lagi, ya, akhraja yadaihi minas thawb, beliau mengeluarkan kedua telapak tangannya dari pakaian. Summa rafa'ahuma, summa, kemudian rafa'ahuma, Nabi mengangkat kedua telapak tangannya. Summa rafa'ahuma, mengangkat kedua telapak tangan. Setinggi apa Nabi mengangkatnya? Sama dengan yang pertama, yaitu hiyala udunain, diangkat hingga setinggi sejajar dengan telinga, yaitu pada sebagian riwayat yang hadis yang lain, furu' udunain, ujung atas telinga. Nah, baik, Summa kabbara, kemudian bertakbir. Faraka'a. Summa kabbara, faraka'a. Kemudian bertakbir dan ruku'. Kemudian bertakbir dan ruku'. Hadis Malik bin Al-Huwairits, hadis Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu, juga riwayat Muslim, lafadznya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana biasa, selalu, yani biasa sering, idza kabbara, apabila bertakbir, yani takbiratul ihram, rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua telapak tangannya, hatta, sampai, yuhadiya bihima udunaihi, sampai kedua telapak tangannya sejajar dengan telinganya, sama dengan hadis wa'id. Setelahnya perhatikan. Wa idza raka'a, dan apabila Nabi alaihi salatu wassalam hendak ruku', rafa'a yadayhi. Wa idza raka'a, apabila hendak ruku', rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihima udunayhi. Sama lafaznya dengan tadi di atas. Wa idza raka'a, dan apabila hendak ruku', rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua telapak tangannya, hatta, sampai, yuhadiya bihima udunaihi, sampai sejajar dengan kedua telinganya, dan seterusnya. Nah, potongan ini dulu yang kita inginkan terkait dengan ruku'. Adapun yang setelahnya kelanjutan saat ya tidak ya nanti. Nah, kita pelajari. Nah, dan hadis Malik bin Al-Huwairits ini pada riwayat lain Muslim lafaznya hatta yuhadiya bihima furu'a udunayhi, hingga kedua telapak tangannya sejajar dengan ujung atas telinga. Nah, jadi ini yang riwayat yang benar. Yaitu sampai ujung atas telinga, yakni ujung jari jemari sejajar dengan ujung atas telinga. Nah. Jelas hadisnya ya. Jadi ini cara kita dengar dalil-dalil tentang mengangkat kedua telapak tangan sebelum ruku'. Nah. Masih ingat ya bahwa mengangkat kedua telapak tangan pada tiga momen lainnya selain takbiratul ihram mazhab jumhur. Nah, dan yang menyelisihi adalah Abu Hanifah dan sahabatnya. Nah, masih ingat Al-Imam Al-Bayhaqi dalam Manaqib, Al-Bayhaqi dalam Manaqib Asy-Syafi'i meriwayatkan bahwa pernah Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani, salah satu murid senior Abu Hanifah, dan tentunya di atas mazhab gurunya dalam hal ini, Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani salat di samping Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i mengangkat tangan ketika takbir ihram, ketika hendak ruku, ketika i'tidal, ya, dan ketika bangkit dari tasyahud pertama. Ditanya oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kenapa kamu angkat tanganmu? Nah, kenapa kamu angkat tanganmu? Nah, kata Imam Syafi'i, apa? Nah, Imam Syafi'i mengatakan ta'ziman li jalalik, dalam rangka mengagungkan ya kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, wattiba'an li sunnati rasuli, dan mengikuti sunnah rasulnya, wa raja'an li thawabi, dan berharap pahalanya. Masya Allah. Nah, Al-Imam Syafi'i ahli menata bahasa, beliau pujangga ahli bahasa. Nah, kalimat-kalimatnya indah dan bagus dan berdasarkan ilmu. Baik. Allahumma li jalalihi wa tiba'an li sunnati rasulihi wa raja'an li thawabihi. Nah, mengangkat kedua tangan dalam rangka mengagungkan Allah dengan itu, kemudian mengikuti sunnah rasulnya dan berharap pahalanya. Ini mustahab ya. Nah, kemudian takbir ya, seperti yang dikatakan oleh As-Sa'di rahimahullah, "Tsumma yukabbiru liruku." Kemudian bertakbir untuk ruku, yakni melakukan takbir untuk ruku. Nah, ini adalah salah satu dari takbiratul intiqal. Istilah ulama, takbiratul intiqal, takbir-takbir peralihan dari satu rukun ke rukun yang lain ya, itu disertai dengan takbir, disebut takbir intiqal. Takbir intiqal yaitu takbir peralihan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Kecuali ketika bangkit untuk i'tidal dari ruku, bangkit dari ruku untuk i'tidal bukan takbir tapi sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Adapun yang lainnya semuanya takbir intiqal. Nah, peralihannya dengan takbir. Kecuali sami'allahu liman hamidah. Baik, menurut yakni apa yang disebutkan al-Imam As-Sa'di rahimahullah bahwa disyariatkan bertakbir untuk ruku, ini mazhab jumhur. Naam, al-Imam Ahmad, Asy-Syafi'i, Malik dan ashabur ra'i adalah para penganut logika, yakni ahlu Kufah. Nah, ulama Kufah pengikut al-Imam Abu Hanifah, mereka dikenal ashabur ra'i, banyak mengandalkan ra'i karena banyak melakukan qiyas. Baik, dan jumhur ulama, mayoritas ulama, mereka berpendapat ruku dimulai dengan takbir dan setiap gerakan menurunkan kepala dan mengangkatnya disertai takbir. Istilahnya fi kulli khafdin wa raf'in, fi kulli khafdin wa raf'in, fi kulli khafdin, pada setiap gerakan menurunkan kepala, turun untuk sujud ya, karena turun untuk ruku, turun untuk sujud, khaf. Dan raf', mengangkat kepala. Nah, bangkit dari ruku, tapi bukan takbir, melainkan apa? Sami Allah liman hamidah. Bangkit dari sujud ke duduk ya. Bangkit dari sujud ke berdiri. Nah, raf'. Itu disertai dengan takbir. Kecuali tadi apa? Dari ruku mengangkat kepala untuk bangkit ke i'tidal, sami Allah liman hamidah, bukan takbir. Nah, kata Ibn al-Munzir dalam kitab Al-Awsaf, dalam kitab Al-Awsaf fi Sunan wal-Ijma' wal-Ikhtilaf, dalam kitabnya Al-Awsaf, disingkat Al-Awsaf, ringkapnya Al-Awsaf yang adil pertengahan, fi Sunan wal-Ijma' wal-Ikhtilaf, Ibn al-Munzir mengatakan telah benar hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah benar hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menyempurnakan takbir. Hadatsat al-akhbar 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yutimmu at-takbir. Kana yutimmu at-takbir, bahwa beliau menyempurnakan takbir. Menyempurnakan takbir, yutimmu takbir. Istilah ini dalam pembahasan ini harus kalian pahami. Ya, kalian baca kitab-kitab ulama, Al-Awsat, Al-Mughni dan yang lainnya. Ada istilah yutimmu takbir. Apa maksudnya yutimmu takbir? Menyempurnakan takbir. Maksudnya bukan hanya bertakbir ketika takbiratul ihram. bukan hanya bertakbir ketika takbiratul ihram, tetapi bertakbir ketika hendak ruku, bertakbir ya takbiratul intiqal maksudnya. Jadi bukan hanya takbiratul ihram, tetapi melanjutkan takbir pada setiap intiqal. Itu maksudnya yutimmu takbir. Nah, kata beliau Ibnu Mundzir selanjutnya, hal itu juga telah benar dari Al-Khulafa Ar-Rasidun. Hal itu juga telah benar riwayatnya dari Al-Khulafa Ar-Rasidun, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum. Dan merupakan pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan Qais bin Ubadah radhiyallahu anhu. Nah, ada sebuah hadis yang jadi permasalahan di sini, yaitu hadis Abdurrahman ibnu Abza. Hadith Abdurrahman ibn Abza. Abdurrahman bin Abza. Hadith itu dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya. Dan dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam At-Tarikh. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya. Dan dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam At-Tarikh. Abdurrahman bin Abza sallam an nabi, annahu mengatakan, dia mengatakan annahu sallam an nabi, sesungguhnya dia salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana la yutimmu takbirahu. Maka adalah Nabi Alaihissalam tidak menyempurnakan takbirnya. La yutimmu takbir, tidak menyempurnakan takbirnya. Apa maksudnya dia menyempurnakan takbirnya, saya sudah terangkan. Yani Nabi hanya bertakbir ketika takbiratul ihram. Ketika hendak ruku tidak bertakbir, ketika hendak sujud tidak bertakbir. Nah, begitu. Hanya sekali takbir ketika takbiratul ihram. Nah, hadis ini masalah. Tayyib. Hadis ini hadis yang mu'al, hadis batil. Naam. Tayyib dinukil dari Abu Dawud At-Tayali mengatakan ini batil. Al-Albani rahimahullah juga telah ya mencacati hadis ini. Jadi hadis ini bukan hujjah sama sekali. Naam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sampai mengatakan seandainya hadis ini mahfuz, jadi hadis ini tadi batil ya, hadis yang mungkar. Nah, seandainya mahfuz hadis ini benar, hadis yang teriwayatkan dengan benar, terjaga dengan benar dari Nabi, maka kata Ibnu Taimiyah ya sudah dalam al-Ikhtiyarat, maka boleh jadi Ibnu Abza ini sholat di belakang masjid. Salatnya di belakang masjid. Dan suara Nabi SAW ketika bertakbir lemah. Tidak terdengar oleh dia. Nah. Tidak terdengar oleh dia ketika Nabi bertakbir ketika daruku dan seterusnya. Maka dia pun meyakini bahwa Nabi tidak menyempurnakan takbirnya. Jadi hanya bertakbir satu kali ketika takbiratul ihram. Baik. Jika tidak dibawa kepada makna ini, maka ini tidak mungkin diterima riwayat ini. Kenapa? Karena kata Ibnu Taimiyah, wa illa fal ahadithul mutawatirah anin nabi sallallahu alaihi wasallam khilafu hadza. Jika tidak demikian maknanya, maka hadis-hadis yang mutawatir yang datang dari banyak riwayat sahabat yang tidak mungkin keliru dan tidak mungkin dusta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan akan jelaskan oleh Abdul Rahman Abza. Sebagian hadis-hadis itu telah kita dengar. Nah, sudah kita baca tadi hadis-hadis itu, hadisnya Umar dan yang lainnya. Ya, bahwa Nabi menyempurnakan takbirnya. Setelah takbiratul ihram, ketika hendak ruku, bertakbir dan seterusnya. Jelas ya? Nah, dan hadis diantara hadis yang lain selain hadis Ibnu Umar, hadis Wa'il bin Hujr yang telah dibaca tadi itu yang menyebutkan takbir Ibnu Umar, Wa'il bin Hujr. Juga hadis Abu Hurairah. Namun hadis Abu Hurairah cukup panjang, anda akan bacakan pada pertemuan berikutnya dan bisa kalian siapkan bulughul maram. Anda sudah katakan, ya, sering anda ulangi setiap belajar bawa selalu bulughul maramnya karena banyak hadis-hadis, ya, ada yang menjadi hujjah pembahasan adalah bulughul maram. Nah, yang jelas, anda ingin memberikan khulasahnya, ya, mengenai takbir ini akan kita bahas nanti. Nanti akan kita bahas apa hukum takbir intiqali juga sama Allah dan Hamid. Apakah mustahab atau wajib? Yang jelas bukan rukun, itu ittifaq. Tapi apakah mustahab atau wajib? Kemudian akan kita pelajari juga yakni bagaimana sifat prakteknya. Kapan mengangkat kedua telapak tangan, kapan bertakbir. Nah, ya, yang kesimpulannya kedua telapak tangan diangkat terlebih dahulu setinggi bahu atau setinggi ujung atas telinga. Ya. Dan ini jelas sekali pada hadis Wa'il bin Hujr, jelas sekali. Nah, pada hadis Wa'il bin Hujr yang telah dibacakan tadi, ya, jelas sekali. Summa rafa'ahuma, kemudian Nabi mengangkat kedua telapak tangannya. Summa, lalu. Jadi setelah mengangkat kedua telapak tangannya, summa kabbara. Baru kemudian bertakbir. Jadi diangkat dulu. Kemudian bertakbirnya kapan? Apakah ketika berdiri bertakbir? Allahu Akbar. Jika berdiri, masih berdiri begini kemudian bertakbir, berarti dijadikan zikir berdiri. Nah, memang ulama mengatakan, ya, sesuai yang kita telah dinukil dari jumhur. Nah, ibtida'ur ruku' bit takbir, memulai ruku' dan takbir. Ini memulai ruku' dan takbir, ya, ini ketika sudah mulai bergerak baru bertakbir. Ini bukan zikir berdiri, bukan juga zikir ruku'. Jadi jangan bertakbir ketika berdiri, jangan juga bertakbirnya setelah ruku'. Tapi bertakbirnya adalah ketika bergerak mulai ruku'. Ibtida'u ar-ruku bil takbir, memulai ruku dan takbir, ini mulai bergerak untuk ruku sambil bertakbir. Angkat dulu begini, kemudian bergerak Allah. Allah. Gitu. Usahakan selesai takbirnya sebelum sempurna ruku. Sebelum ruku sempurna, usahakan selesai sebelum, ya, ruku dengan sempurna. Jadi angkat kedua tangan, kemudian mulai ruku dengan takbir. Ibtida'ur ruku bitakbir. Mulai Allah. Jadi sambil bergerak turun, mulai sar bergerak sambil mulai bertakbir. Allah. Dan saya akan selesai sebelum sempurna ruku. Nah, yang aneh kata Ibn Utsaimin, ijtihadun gharib. Dalam Asy-Syarhul Mumti' kata Ibn Utsaimin, wa huwa ijtihadun gharib. Ijtihad yang aneh yang dilakukan oleh imam-imam yang jahil. Bertakbir setelah ruku baru bertakbir. Setelah sujud baru bertakbir. Yakni katanya alasannya apa? Khawatir didahului oleh makmum. Khawatir makmum jika tidak demikian ada yang mendahului imam. Makmum bukan urusan kita. Nah, makmum diperintahkan musabatul imam. Inna majlal imam li tamari. Makmum harus tahu tata cara salat. Nah, ya, jangan serta-merta mendengar takbir imam langsung bergerak, malah mendahului imamnya. Nah, yang jelas bagi imam, ya, dan tata cara sholat melaksanakan tata cara yang datang dalam hadis. Nah, jadi ibtida'u ar-ruku bitakbir ketika mulai ruku yang dimulai bergerak turun, dan itu jelas pada hadis Abu Hurairah, nanti kita akan dengar jelas sekali ketika Abu Hurairah meriwayatkan dan ketika Nabi bergerak turun sujud sambil bertakbir. Nah, wajib. Nah, dan sekaligus tambih, ya, Anak terkadang merasakan mengimami kalian, terkadang merasakan hampir kalian bersamaan dengan anak bergerak. Karena mendengar takbir langsung ikut bergerak. Di sini masalahnya. Ingat hadis Al-Bara bin Aziz, muttafaq alaih. Apa kata Al-Bara bin Aziz? Bagaimana caranya sahabat bermakmum di belakang Rasulullah SAW? Kami tidak rukuk sampai kami melihat Rasul benar-benar sudah rukuk. Dan kami tidak sujud sampai benar-benar melihat Nabi sudah sujud. Jadi jangan serta-merta mendengar takbir langsung ikut bergerak. Akhirnya jika makmumnya lebih cekatan daripada imamnya, para imamnya orang tua, gerakannya lambat sekali, Allahu Akbar, dia cekatan masih muda, lebih duluan sampai daripada imamnya. Nah, makanya praktekkan hadis Al-Bara muttafaq alaih, caranya sahabat bermakmum. Bagaimana? Tunggu sampai imam benar-benar sudah rukuk, baru bergerak. Setelah kami melihat Nabi SAW sudah benar-benar rukuk, baru kami ikut rukuk. Setelah melihat Nabi benar-benar sujud, baru kami ikut sujud. Nah, begitu. Nah, jangan sampai muncul ijtihad dhorib tadi. Nah, akhirnya karena ingin menjaga makmumnya supaya tidak mendahului imamnya, maka dia diakal-akali oleh dia berijtihad. Setelah rukuk baru bertakbir Allah, jadinya zikir rukuk jadinya. Sudah rukuk baru Allahu Akbar. Akhirnya zikir rukuk, bukan takbir intiqal. Jelas-jelas menyalahi hadis, bukan pada tempatnya. Nah. Jelas? Maktabi barakallahu fikum.